warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatwila rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-14 ya. Kita masih di kitab haji, di akhir dari kitab haji. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala muharramatu al-ihram, hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Muharramatu al-ihrami kathiratun, hal-hal yang diharamkan ketika ihram jumlahnya banyak. Minha diantaranya lubsu al-muhiti ala rajuli wa taqtiyatu ba'dir ra'si alaihi aidon, yaitu memakai pakaian yang al-muhit, muhitum yang meliputi tubuh atau mengikuti apa bentuk tubuh. Sehingga ya al-muhit bil badan au bi udwin minhu, meliputi tubuh, badan atau bagian dari badan. Ya, ini bisa berupa mahit yaitu dijahit, atau ma'qut misalnya diikat atau di atau misalnya malzuk ditempelkan di lem atau di tenun ya. Maka tidak mesti dijahit kan, tapi bisa dengan cara-cara bentuk-bentuk yang lain. Kalau dia apa mengikuti bentuk tubuh atau anggota, maka ini tidak dibolehkan ala rajul, bagi laki-laki ya. Kemudian wa taqtiyatu ba'dir ra'si 'alaihi aidon, 'ala rajul aidon, menutup sebagian kepala juga diharamkan bagi laki-laki. Yang di situ tutupnya adalah secara uruf itu dianggap tutup ya, secara uruf itu dianggap tutup kepala. Meskipun tidak menutup warna, meskipun tidak menutup warna. Ya misalnya tembus. Meskipun tidak dijahit seperti ikat kepala ya misalnya. Dan di munis jalis itu seperti mindil juga ya. Bukan tidak muhit seperti mindil. Adapun yang secara uruf itu tidak dianggap tutup ya. Secara uruf itu bukan penutup kepala, maka tidak mengapa. Misalnya dia meletakkan bantal di atas kepalanya. Yaitu bantal itu bukan penutup kepala. Atau kepalanya dicelupkan ke dalam air ya. Meskipun dia tertutup, tapi secara uruf itu bukan penutup kepala. Atau kemudian tangannya di atas, diletakkan di atas kepala ya. Meskipun itu ya menutup, tapi itu secara uruf bukan penutup kepala. Kemudian membawa payung, meskipun kepala itu nempel di payungnya. Ya, ini tadi hukumnya haram kalau tidak ada apa uzur. Kas hitam bukan tuh. Wasatru al-wajhi wal kafaini 'alal mar'ati. Kemudian diharamkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan. Tidak boleh menutup apa? Wajah. Baik itu keseluruhan wajah ataupun sebagian. Yang tutup itu secara urf adalah dianggap penutup. Ya, seperti cadar. Ya, keharaman ini, keharaman menutup wajah jika tidak ada apa hajat, tidak ada hajat, semisal suhu yang dingin, kemudian haram jika penutup tersebut apa nempel, bersentuhan dengan kulit. Dengan wajah, ya. Misalnya dia menutup tanpa ada persentuhan dengan kulit, maka tidak mengapa. Misalnya di depan kepalanya dijulurkan sesuatu, kemudian digantungkan penutup, ya. Sehingga antara wajah dengan satir penutup itu ada jarak. Nah, dikasih semacam plastik atau kayak mirip kacamata itu memanjang ke depan dan digantungkan kain misalnya. Maka itu tidak haram. Tapi harus berhati-hati, jangan sampai nanti misalnya terkena angin kemudian nempel di wajah, dia harus segera dilepas dari wajah. Wa izalatu sya'ri wa dhufri, menghilangkan rambut dan kuku. Dengan digunting atau dicabut, dibakar dan yang lainnya. Ya, ini kalau tidak ada darurat. Kalau ada darurat maka tidak haram dan tidak ada fidyah. Maka tidak haram ya. Ya, kalau tidak tadi haram itu kalau tidak darurat. Kalau darurat tidak haram, tidak fidyah. Di catatan kaki misalnya rambut tumbuh di daerah dalam mata, ya, dia menutupi nanti, ya, berarti kan nggak bisa, harus diambil. Kemudian kukunya patah, ya, akan menyakitkan dia. Ini tidak mengapa, tadi tidak haram. Tapi tadi juga untuk perempuan sebelumnya wajah dan dua telapak tangan ya, dua telapak tangan juga. Nah, tangan misalnya memakai apa namanya kaos tangan. Untuk kuku itu baik itu kuku tangan ataupun kuku kaki. Berikutnya wadahnu sya'ri ra'si wal lihyati, meminyaki rambut kepala dan jenggot. Meskipun hanya sebagian saja. Meskipun dia digundul dan dengan minyak apapun. Jadi yang diharamkan ini meminyaki apa? Rambut, rambut kepala dan jenggot. Adapun meminyaki selain itu tidak haram ya. Selain itu. Jadi rambut-rambut di wajah. Jadi hanya dua tadi khusus untuk rambut kepala dan jenggot. Watibu kemudian diharamkan memakai wangi-wangian. baik itu di badan, badan luar, zahir, ataupun di dalam badan, dimakan atau minum. Kemudian di sesuatu yang dipakai. Yang dimaksud dengan tip di sini yaitu memang benda tersebut memang dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk diambil wangi-wanginya ya, aromanya. Barang tersebut memang dimaksudkan untuk dimanfaatkan aromanya, seperti misik ya. Kemudian apa, kayu wangi, misalnya juga anbar, jenis minyak wangi. Bunga mawar, bunga melati. Nah, itu masuk dalam kategori ini, tip tadi. Adapun yang tidak dimaksudkan aromanya, meskipun dia punya bau yang wangi, misalnya, yang sedap, seperti apel, ya, lemon, ini tidak haram dan tidak ada fidyah. Ya, bagaimana dengan sabun? Nah, tergantung bahannya berarti. Maka sabun tergantung berbeda apa, tergantung hukumnya itu tergantung bahannya. Tergantung bahannya. Karena tadi juga sama-sama wangian, itu yang satu harum yang satu enggak. Sama-sama aromanya wangi. Misik wangi. Kemudian nanti ada apa? Atufah, apel. Anjing apel enggak apa-apa. Lemon. Ya. Baik. Kemudian wal jima. Jima diharamkan, dan semisal dengan jima, mubasharah bisyahwah, ya, ada mubasharah, persentuhan dengan syahwat, kemudian melihat dengan syahwat, kemudian lames persentuhan dengan syahwat meskipun ada penghalang. Dan diantaranya pula adalah akad nikah, ya. Tidak boleh melakukan itu haram. Melakukan si muhrim menikah. Atau menikahkan orang lain. Nanti akadnya batal. Wasdiyadu al-makuli al-bari. Yaitu berburu hewan yang bisa dimakan dagingnya. Jenisnya hewan darat. Yang jenisnya jenis yang liar, meskipun nanti dia menjadi jinak atau familiar dengan manusia. Itu berburu di situ mencakup membunuh, kemudian apa, mengganggunya, mengambil bagian tubuhnya, kemudian mengusirnya sehingga dia lari, ya. Tentu mencakup burung, ya. Seperti burung merpati, usfur, apa angsa. Kemudian derajat yang wahsyi. Ya, di sini kan tadi yang apa? Yang liar. Mutawahis, yang liar asalnya ya, maksudnya itu asalnya dia liar jenisnya. Dan yang dilarang tadi adalah hewan albari, yaitu daratan, yaitu hewan yang hidup hanya di darat saja ya. Atau juga mencakup hewan yang hidup, bisa hidup di darat, albari mai. Yang bisa hidup di daratan dan juga di lautan, di air sekaligus. Ya, maka keluar dari apa koid ini, hewan bahari saja, artinya hanya bisa hidup di apa air seperti ikan, maka ini enggak masalah. Ya, kemudian di matan ini disebutkan macam-macam dam ya. Ya, terkadang kitab itu kitab matan itu satu sama lain terkadang itu ya, atau seringnya saling menutupi. Saya di matan Abu Suja disebutkan, di sini tidak disebutkan. Terkadang di sini disebutkan, di matan Abu Suja tidak disebutkan, saling melengkapi seperti itu. Sehingga memang karena kitabnya banyak ya, dalam mazhab itu kitabnya banyak, maka kita bisa apa mempelajari beberapa kitab yang berbeda yang levelnya itu miripnya ya. Levelnya itu hampir sama, selisih-selisih dikit, jadi ada tambahan di sana dan di sini. Saya di matan Abu Syah tidak ada makruh-makruh wudu misalnya, di sini ada. Di sini macam-macam dam, di mata nafsu ada, di sini tidak ada. Ada kodok hajat, di sini tidak ada. Di mata nafsu ada. Ya. Ini saling menutupi meskipun secara umum untuk masailnya jelas banyak di Yakub Nafis. Masailnya sudah menyebutkan beberapa hal yang mendetail. Beliau kemudian menambahkan di catatan kaki ya. Apa-apa yang kurang tidak disebutkan di matan, yang terkadang masalah lebih panjang daripada matannya. Misalnya beliau menyebutkan di sini, jika seorang itu melanggar dengan tadi ya, memakai baju berjahit atau yang mengikuti bentuk tubuh, atau misalnya memakai wangian, minyak, kemudian basaruh dengan sahwat selain di farji, kemudian mengeluarkan air mani, kemudian keluar air maninya, kemudian atau jima setelah tahalul awal, atau jima setelah hajinya fasid, kemudian dengan sengaja dan mengetahui semuanya tadi, atau menghilangkan tiga rambut berturut-turut atau tiga kuku berturut-turut, yaitu tempat menghilangkannya dan waktunya itu sama ya. Meskipun ini lupa ataupun tidak tahu hukumnya, ya, maka ini huyro baina jamin yudziu fil udhiyah au. Maka dia diberi pilihan. Ya. Ini jawab syaratnya tadi ya. Iza labisa titik titik titik titik titik banyak, kemudian ini damnya ini antara menyembelih udhiyah ya kambing atau memberi makan kepada 6 orang miskin, yaitu 3 sok, berarti masing-masing adalah setengah sok. Likuli miskin nisfu sok. Atau dia puasa 3 hari ya. Kemudian kalau misalnya dia menghilangkan satu rambut atau dua rambut, satu atau dua kukil, maka tetap wajib menurut Romli dan bapaknya. Karena Romli itu ada Ibn, itu yang dia pendapatnya disandingkan dengan Ibn Hajar, tapi kemudian dia punya bapak, Romli juga. Kemudian Ibn Hajar mengikuti mereka, bahasanya dikuli sya'roh, setiap rambut dan setiap kuku itu satu mud. Kemudian jika dia misalnya melakukan jima sengaja dan mengetahui tidak dipaksa sebelum tahalul awal dalam haji dan sebelum atau sebelum selesai dari umroh, maka nusuknya batal. Nusuknya fasid. Nusuknya apa? Fasid kalau belum tahalul awal kemudian dia melakukan jima. Dan wajib nanti menyempurnakan hajinya. Tapi juga wajib mengqadha secara faur, harus segera. Dan wajib kafaroh. Yaitu badana unta yang sah menurut kriteria yang bisa digunakan untuk kurban. Jika tidak mampu maka sapi, jika tidak mampu maka 7 kambing, jika tidak mampu memberi makan fakir miskin dengan nilai dari badanah, nilai dari unta tersebut. Maka jika tidak mampu pula nilai dari unta tersebut berapa, kemudian di kalau dibelikan makanan ya itu jumlahnya berapa sok ya, berapa mud ya, kemudian nanti dia puasa jumlah mud tersebut. Cukup, ini keterangannya panjang, jadi kemudian sistematisnya kurang ini ya. Sehingga kalau kita baca ini apa, melanjutkan terus itu agak kurang enak dipahami. Ya, bisa dibaca di Munisalis pada keterangannya macam-macam padam. Nah, di matan masalahnya tidak disebutkan. Kita lanjutkan ke kitab Al-Bai'. Jadi sudah selesai kitab untuk apa? Ibadah, rubu'ul ibadah. Karena fikih terbagi menjadi 4 ya. Ibadah, kemudian muamalah, jual beli dan teman-temannya. Kemudian fikih usroh. Kemudian nanti secara umum adalah al-qadha, peradilan. Jadi 4 tadi. Ya. Jadi judulnya fikih ibadah, nanti judulnya fikih muamalah, judulnya fikih usroh, nikah atau nikah, kemudian qadha asyara'i, peradilan. Ya, ini sudah selesai seperempatnya. Ya, biasanya seperempatnya itu banyak, karena ibadah itu banyak, jadi rukun Islam. Al-bay'u luwatan muqabalatu syai'in bisya'in, pertukaran suatu dengan suatu. Ini secara bahasa ya. Maka ini pertukaran suatu dengan suatu, baik itu berupa harta atau tidak. Sebagian buka ada yang menambahkan ala wajil mu'awadoh. Agar mengeluarkan, yaitu orang yang salam, berikan salam dan menjawabnya. Secara syar'an, syar'i, akdu mu'awadotin, maliyatin, tufidu milka ainin, au manfaatin ala ta'bid. Akad mu'awadoh, ya, yang di situ ada imbalan, ada pertukaran. Maliyah yang berupa harta yang menyebabkan apa milka ain, perpindahan kepemilikan, atau menyebabkan memiliki manfaat atau fungsi secara terus-menerus. Maka yang pertama unsur dari ta'rif ini adalah akad, ya, baik itu berupa akad. Berarti akad itu ada ijab dan kabul. Sehingga keluar dari definisi ini, maka baik bil mu'athah, ya, itu nanti tidak masuk, ya. Kan tidak masuk definisi ini secara syar'i, sehingga layan akid tidak sah sebagai baik syar'i menurut pendapat muktamad dalam mazhab. Baik mu'atoh adalah baik jual beli yang tanpa sigoh. Bisa tanpa sigoh sama sekali. Ya. Misal dia ngambil barang, kemudian ngasih uang. Ya. Yang biasa kita temui di swalayan supermarket. Ya. Sudah kelihatan harganya, kemudian ambil barangnya, serahkan uangnya. Tidak ada omongan sama sekali. Tidak ada ucapan yang diucapkan baik dari pembeli atau penjual. Itu contoh baik mu'athah tidak sah menurut mazhab, tetapi An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan sah. Biasanya jual beli itu sah dengan bentuk apapun yang itu dianggap oleh masyarakat sebagai jual beli. Tadi itu akad, ya, adanya akad. Kemudian mu'awadhah. Ya, ada pertukaran suatu dengan suatu. Contohnya mu'athah ya jual beli, kemudian ijarah, ya, sewa menyewa, ju'alah. Yang tidak mu'athah misalnya hibah. Hibah bila sawab. Hibah bila sawab itu hibah yang tidak dijanjikan atau tidak diberi imbalan. Karena ada hibah yang diberi apa? Imbalan. Dia dikasih, kemudian nanti janjikan, nah, besok gantian ngasih apa. Ini yang murni hibah. Jadi kemudian, berarti itu tidak ada mu'awadah. Kemudian hadiah, wakaf, ya. Nah ini, dia apa? Tidak mu'awadah. Jadi bukan baik, maksudnya bukan baik. Kemudian ini kan maksudnya poin-poin ini nanti mengeluarkan akad-akad yang lain gitu ya. Kemudian maliyah berupa harta, maka keluar dari ini adalah nikah. Ya. Karena nikah bukan dengan mal. Jadi akad nikah itu bukan masuk bayi, karena bayi ini di sini maliyah. Meskipun akad nikah itu bisa masuk muawadhoh, ya, bisa masuk muawadhoh. Ada pertukaran di situ antara mahar dengan yaitu istimta, dengan istimta. Dan tapi karena bukan maliyah maka tidak masuk dalam bayi. Tufidu milka'ain, dengan akad tersebut menyebabkan perpindahan kepemilikan menjadi dimiliki. Dengan adanya akad tersebut sehingga seorang pembeli menjadi memiliki apa? Barangnya yang dibeli. Au manfaah fungsi ala ta'bid, yaitu fungsi secara terus-menerus. Kemudian tadi tufidu milka'ain au manfaah ala ta'bid ini mengeluarkan ijaroh. Karena kalau ijaroh itu manfaat fungsi, tapi mu'akot kan, tidak seterusnya ijaroh. Ya. Manfaat ala ta'bid. Contohnya manfaat ala ta'bid ini masuk jual beli juga. Dia misalnya menjual hak untuk melewati jalan, untuk melewat untuk apa? Hak murur, untuk lewat, hak untuk lewat maksudnya. Misalnya si seorang punya tanah, kemudian ada temannya yang butuh untuk mengalirkan air lewat tanahnya. Kemudian dia membeli hak murur saja. Tanahnya enggak dibeli, tapi hak untuk melewati tanah. Ya. Dan ini ala ta'bid di sini ya. Dan dimasukkan dalam berarti jual beli. Misalnya lagi ala ta'bid memanfaatkan, kalau di catatan kaki, memanfaatkan meletakkan kayu di tembok, kemudian membangun bangunan di atap, misalnya bangunan gedung ada yang paling atas itu misalnya datar, kemudian dia dibeli hak ya untuk membangun di situ, misalnya meletakkan apa ya, dan itu ala ta'bid, ya, jadi secara terus. Kalau ijarah kan dia sementara. Kalau ijarah kemudian ariyah meminjam, ijarah sewa menyewa itu kan dibatasi. Ariyah juga. Tapi kalau ini baik manfaah ala ta'bid ini tidak dibatasi secara terus menerus. Kalau di tempat kita apa ya, kurang tahu ada apa contohnya atau tidak. Ya mirip mirip hak guna pakai itu, tapi hak guna pakai itu biasanya dibatasi juga. Biasanya 20 tahun atau berapa. Meskipun lama tapi ada batasnya. Arkanul baik, rukun-rukun jual beli. Arkanul baik salah satun, yang pertama akidani, dua orang yang berakad. Yaitu mereka ini wahuma al-ba'i'u wal-mushtari. Orang yang menjual baik dan mushtari orang yang membeli. Nah, bai ini orang menjual tuh yang dia ijab ya, yang dia ijab. Yang mustari yang kabul. Ijab dia saya jual ini kepadamu sekian harganya. Kemudian mustari itu yang mengkabul. Kemudian rukun yang berikutnya. Jadi berarti 1 2 kalau dirinci gitu. Bai 1 mustari 2. Ma'kud alaih, ma'kudun alaih, objek akad, wahua apa itu? As-samanu wal-musmanu. Saman itu alat bayar, musman itu barang yang dibeli. Bedanya antara saman dan musman bagaimana? Jika sama-sama naqad, naqad mata uang, atau sama-sama barang, maka saman itu madakholathu alba, yang ada baknya. Misalnya ishtaro itu bi, nah, habis bak itu dia alat bayarnya. Ishtaro itu misalnya asaya rota bil bakoroh. Nah, berarti bakoroh ini adalah alat untuk membayar mobil. Mobil itu yang dijual. Ya. Jadi kalau sama, artinya apa? Makut alehnya itu sama. Sama-sama mata uang atau sama-sama barang. Maka alat bayarnya yang mana? Adalah yang ada baknya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau bentuknya ini yang satu mata uang, satu barang, ya maka alat bayarnya yang mata uang. Nah, terus efeknya apa? Kok dibedakan gitu? Efeknya adalah alat bayar itu nanti bisa diganti. Bisa menerima penggantian. Tapi kalau musman nggak bisa. Karena musman itu adalah yang dituju, yang dijual. Ya. Saya beli mobilmu dengan sapi. Ya. Saman itu sapi. Nanti bisa menerima penggantian diganti dengan yang lain. Tapi kalau mobilnya nggak bisa, karena mobil itu yang dituju. Saya mau beli mobilmu kok mobilnya malah diganti. Misalnya apa, motor ya nggak bisa. Tapi sapi ini alat bayar. Alat bayar itu bisa berbagai macam ya. Nggak mesti barang, tapi bisa uang, bisa barang lain. Ya, faedahnya seperti itu. Kemudian berarti ini sudah 4 ya. Tadi 1 baik penjual, 2 pembeli, ketiga alat bayarnya, keempat barang yang dijual. Kemudian kelima dan keenam adalah sighah, yaitu sighatun wa ya al-ijabu wal qabul. Ijab dan qabul. 5 ijab, 6 qabul. Jadi rukun jual beli ada 6. Kalau diglobalkan ada 3. 3 itu akidan. Kemudian yang kedua ma'qut alaih. Kemudian sighah. Masing-masing ini punya 2 unsur. Ya. Kalau al-akidan unsurnya baik sama mustari. Ma'qut alaih adalah saman dan musman. Kemudian sighah adalah ijab dan qabul. Al-ijab itu yang menunjukkan tamlik. Dalalatan zuhiroh. Yaitu bi tuka dari penjual, misalnya bi tuka saya jual ini padamu, namanya ijab, menunjukkan tamlik, memindahkan kepemilikan ya. Kalau qabul itu yang menunjukkan tamaluk, tamaluk itu menerima kepemilikan, pemilikan dia menjadi memiliki ya, di pembeli. Misalnya ishtara itu saya beli, ini namanya apa tadi, qabul. Dan sighah ini ada 2 macam, ada yang sharih tegas, ada yang kinayah kiasan. Yang tegas yang tidak ada makna lain selain jual beli. Misalnya bi tuka saya jual ini padamu. Kalau ini tanpa niat. Pokoknya kalau dia sudah mengucap gitu, ya enggak bisa ngelak saya enggak berniat menjual kok. Ya enggak bisa. Karena ini lafaz sharih, maka di juga di bab-bab yang lain kalau lafaznya itu sharih, maka enggak bisa, enggak perlu niat. Sudah sah, terlaksana. Kalau kinayah, kiasan itu, atau terjemahnya apa ya? Kinayah intinya itu ada kemungkinan makna lain. Ada kemungkinan makna lain. Ya. Lafaz yang ada kemungkinan makna lain selain makna jual beli. Misalnya itu ini untukmu, nah, atau khudhu, ambil ini. Nah, maksudnya apa? Nah, ini disyaratkan ada niat. Kalau nggak ada niat berarti tidak bisa. Jadi dia mengatakan ambil ini, ya. Dia harusnya mengatakan bik tuka, saya jual ini padamu. Dia tapi nggak mengatakan itu penjual, ya diambil. Nah, ambil itu apa maksudnya? Jadi kalau di tempat kita apa? Saya ambil ini ya, jual belinya kan gitu. Saya ambil ini. Saya minta ini itu masuk nggak? Ya timun jelas itu hudhu. Saya ambil itu. Berarti kalau di pembelinya saya ambil ini ya. Di tempat kita ya. Ini saya ambil. Nah, dia kan jualan di toko ya kan. Ini saya ambil gitu bisa berarti apa? Dia beli atau mau apa gitu kan. Kan ada maksudnya ada makna bisa makna yang lain. Diambil misalnya yang dipinjam kan bisa. Ini saya ambil untuk dilihat-lihat tok gitu kan. Nah, itu kan bisa. Maksudnya apa? Makanya itu ada kemungkinan makna lain harus ada niat. Ya. Harus ada niat. Niat ijab kabul dan nanti dibahas syarat-syarat apa namanya ijab kabul ya. Syarat sihwah. Yang di situ ada ijab kabul syaratnya banyak sekali. Padahal dalam prakteknya kita enggak mempraktekkan juga itu. Kebanyakan walaupun ada yang mempraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Syurutu al-aqidah ini tadi rukun jual beli. Ini susunannya sistematis, enak di anu ya, dihafal. Ya, lebih unggul daripada matan Nabi Suja ya. Atau mungkin kitab-kitab yang lain. Ini termasuk yang susunannya cocok ya bagi kita yang tidak terbiasa dengan susunan kitab-kitab terdahulu yang tidak seperti ini modelnya. Syurutul aqidah ini syarat orang berakad yaitu al-bai dan al-mushtari. Syurutul aqidah ini arba'atun, ada empat. Yang pertama itlaqut tasarrufi, dia mutlaqut tasarruf. Ya. Apa itu mutlaqut tasarruf? Yaitu balik ya, kemudian berakal tidak dimahjur dengan safah atau falas. Maksudnya dia tidak dihajar. Jadi mutlaqut tasarruf itu satu dia balik ya, dia apa balik. Sehingga kalau anak kecil tidak sah, belum balik tidak sah. Kemudian dia itu berakal, majnun gila tidak sah. Kemudian dia tidak dihajar ya. Dihajar itu bagaimana? Dihajar untuk tidak bermuamalah, tidak melakukan transaksi harta adalah orang yang diantaranya orang yang apa? Orang yang safih, orang nggak bisa mengelola harta, orang safih mubazir, dapat uang dibelikan apa, entah harganya berapa dibelikan, punya uang uangnya dibuang atau untuk beli yang halal yang haram, ini nama dia safih. Nah, orang safi ini diblok, ditahan, tidak boleh melakukan transaksi harta. Dia nggak boleh apa? Jual beli. Ya. Maka nggak terpenuhi syarat. Ya. Atau dia bangkrut, ya, muflis. Muflis ini juga ditahan, dihajar, nggak boleh transaksi harta. Dia. Ya. Misalnya, sehingga kalau tidak sah, berarti di sini karena ini syarat, berarti tidak sah. Jual belinya apa? Orang yang dihajar. Nanti ada babnya sendiri, hajar ya. Intinya dia muflis, bangkrut, dia punya hutang, hutangnya lebih banyak daripada apa? Asetnya. Maka enggak boleh dia kemudian malah beli-beli. Dia masih punya uang. Nah, harusnya kan uang asetnya itu untuk membayar hutangnya itu sudah enggak bisa. Kok malah dipakai untuk membeli. Nah, ini namanya dia dihajar. Maka tidak sah kalau orangnya seperti itu. Itlaqut tasarrufi wa adamul ikrahi bi ghairi haqqin. Ya, tidak dipaksa dengan paksa, yang tidak hak. Tidak dipaksa yang dengan paksaan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Karena kalau paksaannya adalah dibenarkan secara syar'i, maka itu tidak mengapa, sah. Tapi kalau orang dipaksa untuk menjual sesuatu tanpa ada hak untuk memaksanya, maka tidak sah jual belinya. Karena dia menjual dengan terpaksa, misalnya jual beli dengan terpaksa. Kalau secara syar'i tadi, misalnya orang bangkrut tadi, maka diarahkan untuk menjual asetnya untuk bisa melunasi hutang. Maka itu sah. Di ikrah itu maksudnya tadi apa? Dia dipaksa. Barangnya dia ya. Barangnya dia dipaksa untuk dijual. Kalau barangnya orang lain, yang masa orang lain, sah enggak? Misalnya saya punya barang, kemudian memaksa teman saya jual barang ini. Ini sah enggak ini? Saya punya barang, kemudian saya punya teman Zaid. Zaid saya paksa untuk menjual barang saya. Sah enggak kalau Zaid menjual? Dipaksa ya nih. Ya, di catatan kaki ya sah, karena ini adalah lebih dari izin, ya kan, dia kan diizinkan. Maksudnya ini menjelaskan ini tadi dipaksa itu enggak sah, tapi kalau model paksanya gini ya gambarannya, yang maksa itu yang punya barang, yang menjualkan orang lain dipaksa untuk menjual kemudian dijualkan, sah enggak? Mungkin dipaksa, ya itu kan lebih dari izin, sah. Wah, kemudian Islamu man yushtaro lahu nahu mushafin au muslimun, atau muslimin ya ini, atofnya ini kemana ini, au muslimun au murtadun la ya'tiqu alaihi. Biasanya kayak gini, atofnya ke mushafnya ya, nahu mushafin au muslimin, tapi di sini ya, tapi maknanya sama, maksudnya atofnya agak. Iya, di cetakan lain ada yang di kasroh ya. Au muslimin au murtadin. Jadi diatokan ke mushaf. Ini lebih enak dipahami. Kalau muslimun ini nanti atofnya kemana? Ke nahwu. Itu syaratnya adalah islamu man yustaro lahu. Ya. Itu islamah orang yang membeli. Membeli apa? Nahwu mushaf, semisal mushaf, atau muslim, budak muslim atau budak murtad. Nahwu muslim mushafin au nahwu muslimin murtadin. Budak muslim atau budak murtad la ya'tiqu alaihi, yang dia tidak dimerdekakan. Maksudnya kalau menjual mushaf dan yang semisal dengan mushaf, misalnya kitab hadis dan kitab-kitab asar, asar salaf, kemudian kisah-kisah orang-orang soleh, ini dijual pada siapa? Harus pada orang muslim. Ya, beliau jual mushaf pada orang kafir, kitab hadis juga. Kitab hadis meskipun hadis dhaif ya. Meskipun hadis dhaif. Kemudian dimaksud dengan mushaf di sini, mushaf di sini maksudnya adalah yang di situ di dalamnya ada Al-Qur'annya ya, meskipun satu huruf. Yang dimaksudkan itu adalah Qur'an. Walaupun di materi keilmuan, misalnya nahwu, kemudian ada Al-Qur'annya, ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau kosong dari itu berarti enggak mengapa ya. Kalau nahwu ada contohnya di situ, ayat Al-Qur'an itu enggak boleh. Kemudian ya tadi hal tadi tidak boleh dijual kepada orang kafir. Karena nanti kalau sampai di tangan orang kafir, nanti ini bentuk apa perendahannya. Merupakan perendahan. Orang kafir itu orang nggak mulia, diberi pegangan barang yang mulia. Nah. Kemudian muslim, budak muslim dijual pada orang kafir atau budak murtad dijual pada orang kafir yang dia nggak bisa langsung merdeka. Ya, karena nanti tadi idlalnya. Kemudian kalau orang murtad, budak murtad itu karena masih ada kaitan dengan Islam. Ya kan masih dituntut ya orang murtad untuk kembali ya untuk melaksanakan ibadah ya harus Islam dulu. Kemudian la ya'tiku alahi yang dia tidak menjadi kafir, bahkan tidak menjadi merdeka. Artinya ketika dia dibeli oleh orang kafir, budak ini enggak merdeka. Ya, enggak merdeka. Maka kalau misalnya dibeli orang kafir, kemudian budak otomatis merdeka itu misalnya orang kafir membeli budak. Nah, budaknya ini adalah anaknya atau bapaknya, usulnya atau furunya, yang otomatis nanti merdeka. Maka sah kalau seperti itu. Berarti kan tidak ada idlal di situ ya. Tidak dimiliki nanti. Ya. Kemudian wa'adamu Wadamu hirabati man yustarolahu iddatu harbin. Tidak menjual, tidak boleh, tidak ada apa kegiatan memerangi kaum muslimin. Ya, bagi orang yang membeli senjata atau alat-alat perang. Nah, ini orang yang sedang merangi kaum muslimin nggak boleh kemudian kaum muslimin kok menjual senjata kepada dia. Ya, jual pedang, kemudian pistol, ya, dan alat-alat perang, ya. Bolehnya kalau dicatatkan kaki kalau menjual pada zimmi di negeri Islam. Syurutu al-ma'qudi 'alaih, syarat objek akad. Ini mencakup baik itu saman, alat bayar atau musman, benda yang dijual. Jumlahnya khamsatun ada lima. Kaunuhu tohiron au yumkinu tathiruhu bil ghusli. Bendanya harus suci. Atau kalau enggak suci, mutanajis itu nanti yumkin tathir bil ghusli. Mutanajis bisa dibersihkan dengan dicuci, dibasuh. Maka ini enggak mengapa. Sehingga tidak sah jual beli barang najis. Ainnya itu ya, misalnya khomer. Ya, khomer jual. Ya, meskipun khomer misalnya nanti bisa istihalah menjadi cuka, tetap ini enggak boleh. Kalau ainnya enggak boleh. Harus benda yang suci. Kemudian misalnya apalagi kotoran hewan ya yang enggak sah untuk pupuk misalnya karena dalam mazhab semua kotoran hewan baik itu yang hewannya dimakan dagingnya ya kambing, sapi, unta tetap najis. Apalagi yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ini kotorannya kalau diakadkan jual beli tidak sah. Karena apa? Objeknya adalah benda najis. Atau benda mutanajis yang tidak bisa dicuci dengan dibasuh. Meskipun bisa suci dengan cara lain ya. Misalnya kalau di sini dengan mukasaroh, dengan memperbanyak air ya, air mutanajis. Berbanyak bisa menjadi suci. Tapi ini tidak dengan dibasuh. Sehingga kalau menjual baju, bajunya kena najis. Boleh enggak? Nah, padahal enggak suci. Iya, tapi kan nanti bisa dibersihkan dengan dibasuh, dicuci. Maka tidak mengapa. Karena yumkin tathiruhu bil ghusli. Misalnya madu atau minyak terkena najis. Kita punya madu satu tandon besar. Tetesan najis. Maka tidak sah dijual. Karena benda cair itu dihukumi air yang sedikit. Dan ini tidak bisa disucikan dengan apa? Sama sekali tidak bisa disucikan. Mau ditambah air, mau ditambah apa? Kalau benda cair, madu, kemudian apa? Minyak. Ya, seperti itu ya. Karena najis, meskipun buahnya maka sudah menjadi najis semua. Enggak bisa dijual dalam mazhab. Ya. Karena itu enggak bisa disucikan. Jadi hati-hati kalau mempunyai apa benda-benda cair. Apa cair apa namanya selain air cairan, benda-benda sifatnya cair seperti madu, minyak dan yang lainnya. Kemudian wa kaunuhu nafi'an harus bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Sehingga kalau enggak bermanfaat bagaimana? Ya tidak sah jual beli misalnya apa? Ular, kemudian kalajengking, ya, kumbang dijual, semut, nyamuk, ya. Misalnya apa? Enggak ada manfaatnya. Karena apa? Sesuatu yang tidak ada manfaat tidak bisa diganti dengan harta. Namanya menyanyiakan, menyanyiakan harta. Kemudian jual beli alat-alat musik, ya, seruling, gitar, ya. Ini meskipun ada manfaatnya, tapi manfaatnya tidak syar'i. Maksudnya nafian itu syar'ian, syar'ian harus syar'i. Itu harus naf'an syar'ian. Kalau manfaatnya tidak diizinkan syariat, maka tidak sah. Berikutnya yaitu wa kaunuhu maqduran ala tasallumihi, barang yang dijual itu harus bisa diterima, diserahkan baik secara hissi atau syar'i. Misalnya barang yang hilang kok dijual, menjual barang hilang. Ya. Atau barangnya apa? Dirampas. Dijual bagi orang yang tidak mampu untuk mengembalikannya. Maka secara hissi tidak bisa diterima. ya barang saya jual motor saya di mana sedang hilang. Ya gitu. Enggak bisa. Tapi kalau menjual barang yang dirampas, ya. Saya dirampas tapi si pembeli tadi nanti bisa mengambilnya maka boleh. Misalnya sepeda saya dirampas. Dirampas oleh misalnya si Fulan. Kemudian saya bilang ke Zaid, Zaid, saya jual sepedaku. Ya. Apa? Lihat di mana sepedanya? Itu dirampas si Fulan. Tapi Zaid itu bisa mengambilnya enggak apa-apa. Oke, gampang. Si Fulan itu remeh, gampang. Tak telepon aja langsung diserahkan. Nah, itu baru enggak apa-apa. Tapi kalau Zaid enggak bisa mengambil, enggak punya kemampuan, enggak sah, ya. Dia enggak berani atau pokoknya dia enggak bisa lah. Enggak punya kemampuan mengambil maka tidak sah. Tapi kalau barang hilang kan enggak mampu. Gimana barang hilang dijual? Baik, kemudian contohnya udah contoh kaki misalnya menjual apa bagian dari barang. Nah, nanti kalau bagiannya diambil nilainya berkurang. Ya. Misalnya apa? Wadah, ya. Jual wadah. Wadah misalnya ada gagangnya yang bagus atau gimana dijual gagangnya. Tuh. Diambil ya enggak bisa, diserah terimakan nanti kalau diambil separuh maka tidak bisa apa? Nilainya berkurang. Jadi kalau diambil sebagiannya nilainya berkurang. Misalnya kalau jual kitab separuh bisa enggak? Saya jual kitab ini separuh di bab fikih ibadah saja. Karena ingin pelajari fikih ibadah saja misalnya. Ya kalau di sini contohnya itu inak ya. Dia jual bagian dari inak, dari wadah di bagian itu dijual bagiannya ya diambil. Kemudian kalau ketika diambil nih inaknya nanti jadi berkurang nilainya. Ini enggak bisa. Kemudian wa wilayatun lil ba'i alaihi. Si baik punya wewenang, punya apa? Wewenang, penjual punya wewenang terhadap barang, ya. Wewenang bisa berupa apa? Dia punya barang itu sendiri. Oh, itu barang saya sendiri saya jual. Dia punya wewenang untuk menjual. Bisa jadi wakil, misalnya sales, ya. Saya menjualkan barangnya teman saya. Berarti saya itu bukan barang saya, tapi boleh enggak saya jual? Ya boleh karena saya wakil. Ini dia punya wilayah. Atau misalnya kakek, wasi, ya, kodi, misalnya, ya, punya perwalian. Ya. Bapak menjualkan punya anaknya. Misalnya seperti itu karena dia punya hak sebagai wali. Ya, ini boleh, ya. Sehingga kalau tidak ada perwalian, pemenang, misalnya baik fuduli, ya dalam mazhab ini tidak sah. Baik fuduli tidak sah. Meskipun pemiliknya mengizinkan. Karena enggak ada wilayah di situ. Misalnya kan kalau biasanya teman saya misalnya jualan ya, jualan sepatu atau jualan sepeda. Saya tahu teman saya berjualan sepeda. Kemudian Zaid ingin sepeda itu. Teman saya pas pergi kemudian saya jagain saja gitu. Tapi enggak diberi amanah. Dan Zaid mengatakan saya butuh sepeda. Kemudian saya, oh ini punya teman saya ini sepedanya dijual. Yaudah, berapa? Langsung saya serahkan sepedanya. Uangnya saya terima, nanti akan saya serahkan teman saya. Saya enggak diberi amanah. Enggak diberi perwakilan. Cuman saya tahu teman saya ini mau menjual sepedanya. Dijual. Oh, dia kan memang asli mau menjual gitu kan. Kemudian saya jualkan tanpa seizin teman saya. Teman saya ini namanya Malik, pemilik. Maksudnya dalam bahasa dia Al-Malik, pemilik barang. Saya nggak punya barang, menjualkan barang orang lain tanpa izin. Saya bukan walinya, saya bukan wakil, bukan koldi, ya nggak ada hubungan apa-apa. Cuma tahu bahwasanya teman saya itu ingin jual sepedanya. Kemudian saya jual kepada Zaid. Saya terima uangnya. Ini tidak sah dalam mazhab. Meskipun nanti si teman saya itu setuju, mengizinkan. Nah, kenapa nggak sah? Karena waktu terjadi akad, itu saya tidak punya wilayah terhadap barang itu. Ya. Ya, maksudnya ada perbedaan pendapat ya, ada khilaf, ada yang mengatakan kalau diizinkan tetap sah. Tapi dalam mazhab meskipun diizinkan tidak sah. Tapi dan ini dari sisi apa? Dharar lebih aman ya. Lebih aman. Karena kalau sampai kita menjualkan seperti itu, ternyata yang punya barang nggak mengizinkan. Ini nggak jadi saya beli, nggak jadi saya jual kok. Saya sudah berubah pikiran. Nah, gimana nanti? Saya harus mencari orangnya. Nah, kalau masih ada, kalau sudah pergi, ya gimana? Kan repot sendiri kan. Ya. Karena tidak punya wilayah, maka tidak apa. Ya. Tidak boleh. Meskipun pendapat lain mengatakan itu tidak mengapa, karena dan ini terjadi di banyak diannya kan, di jual beli di pasar atau di mana itu biasa seperti itu terjadi itu. Tapi secara hukum fikihnya di mazhab itu nggak boleh seperti itu. Kalau di pasar kan biasa itu, nggak ada penjualnya yaudah, ah ini di anunya. Untuk pasar sekarang banyak kan. Nah. Tapi dengan mengharamkan baik fudulin itu lebih hati-hati, lebih ahwat, lebih apa? Hati-hati. Ya, tidak menerima resiko. Ya. Tapi kalau menghalalkan baik fuduli, bisa ada resikonya, ya, bisa ada resikonya. Kemudian wa ilmun lil aqidaini bihi. Orang yang berakad tadi tahu dari barang yang diperjualbelikan dan juga apa alat bayarnya. Ainan wa qadron wa sifatan. Fisik, ukuran dan kriterianya. Kalau muayyan, kalau harus tahu ainan ya. Bendanya. Kemudian kodron wasifatan. Jika kodron di sini dilihat di catatan kaki. Ainan fisik kalau bendanya muayan yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Kodron ukuran untuk benda yang muayan yang bercampur. Seperti satu sok min subroh. Kemudian sifat ma'al qadr bima fi zimah. Kalau sifat itu kriteria itu juga harus diketahui bersamaan dengan qadr apa ukuran kalau dia fi zimah. Fi zimah itu dalam tanggungan. Jadi bukan muayyan. Ya bukan muayyan. Kalau muayyan itu sudah tertentu itu barangnya ini barangnya. Sehingga barang kalau mabi ingkana muayyanan ghairu mukhtalitin bi ghairihi, jika itu sudah muayyan yang tidak bercampur dengan yang lainnya, cukup mengetahui ainnya tanpa mengetahui qadar ukuran secara pastinya. Tapi kalau barang tersebut fi zimmah ya dalam tanggungan, dia tidak muayyan atau mukhtaliton bersambung dengan yang lain, maka disyaratkan mengetahui agar ukuran dan kriterianya, bukan ainnya. Karena tadi ya, dia tidak muayan, tapi fidimah misalnya, atau bercampur dengan barang yang lain, maka harus diketahui ukuran dan kriterianya. Surutu sigoh til baik, syarat-syarat sigoh dalam jual beli, syarat sigoh. Ini syarat sigoh, surutu sigotil baik salah satu asaro. Ya, banyak. Ini cabang dari apa masalah apa adanya ijab kabul tadi ya. Ijab kabul. Karena kalau ini kalau jual beli mu'atoh, gak ada ijab kabul ya tidak perlu tahu ini gitu kan. Karena ini berlaku untuk yang apa? Yang ijab kabul. Jadi kalau pendapatnya gak perlu ijab kabul, pokoknya dia ambil barang, kasih uang, nah berarti ya ini tidak ada pembahasan seperti itu ya. Ini pembahasan ini ada karena ada syarat ijab kabul, sigoh supaya ijab kabul dalam jual beli. Dan syaratnya di sini banyak ya. Yang pertama, ala yadakhallala ala yadakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyun. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselangi kata-kata yang lain, yang ajnabi, tidak ajnabi itu yang asing, tidak ada kaitannya dengan jual beli. Yang asing itu misalnya bukan termasuk konsekuensi akad, misalnya syarat untuk mengembalikan barang yang cacat ya. Atau syarat adanya persaksian dan semisalnya. Kalau ada kaitannya dengan akad ini, di sini tidak mengapa. Karena bukan ajnabi. Kalau ajnabi, maka tidak sah. Ya misalnya, bi'tuka, kaza, saya jual ini padamu. Kemudian pembelinya ngobrol dulu. Ngobrol, lain-lain. Gimana kabarnya, besok nanti kita mau kemana. Qabil tuh saya terima. Nah, itu enggak sah. Gitu. Karena ada kalam ajnabi. Ya. Ya rumit kan gitu. Ya harus belajar kalau memang konsekuensinya apa? Komitmen dengan pendapat mazhab ada ijab kabul harus mempelajari ini. Karena nanti kalau sudah keyakinannya adalah harus ada ijab kabul, melanggar ini ya enggak sah jual belinya. Kecuali dia berkeyakinan tidak perlu ijab kabul. Ya, sebagaimana pendapat Nawawi, maka aman gitu kan. Mau ngobrol-ngobrol gimana, ambil barang, kasihkan uang gitu. Tapi ada sebagian daerah itu yang memang komitmen dengan itu. Jadi ketika di daerah ya, biasanya di daerah-daerah yang bukan di perkotaan itu ada yang saya dengar seperti itu. Jadi dia itu dilafadzkan gitu ketika apa? Jual beli. Ya, ditekankan, diajarkan oleh guru-guru. Guru-guru agama di situ. Jadi memang komitmen dengan mazhab. Ya boleh-boleh saja kan. Karena ini ijtihad kan. Alasannya apa? Harus ada ijab kabul terlafat kan. Karena jual beli harus antaraudin. Harus ridho. Nah, ridho dari mana taunya? Ya harus dia ucapkan. Kalau dia diem-diem belum tentu ridho. Ini menurut pendapat muktamad yang mengatakan bahasanya harus dilafadzkan. Kalau fuqaha lain mengatakan ya ridho itu enggak mesti diucapkan. Kalau dia sudah menyerahkan uang, ngasihkan barang, ya sudah itu ridho. Kalau di sini enggak bisa, harus diomongkan karena ridho itu dalam hati samar. Agar enggak samar harus diucapkan, ya. Seperti itu. Ya ini kan beda pandangan ini. Bukan masalah perselisihan ada dalilnya enggak, tapi apa masalah memahaminya. Dalilnya sama-sama tahu. Kemudian tadi tidak diselingi kalam ajnabi ya, kalam ajnabi. Kemudian wala yatakhallala bainahuma, tidak diselingi di antara keduanya ijab dan qabul sukutun tawilun, diam yang lama. Yang diam lama ini nanti bisa apa menunjukkan dia itu tidak menerima. Ya dijual, saya jual ini kan laptop ya, laptop saya ini saya jual padamu 2 juta. Dia diam aja, malah mainan diam gitu kan. Qabil tuh habis itu. Ah ini masalah. karena dia enggak slow respon ya. Dia not responding dulu baru dia qabil itu enggak boleh. Sukut tawil. Ya. Ini harus hati-hati. Wa an yatawafaqa fil makna. Berkesuaian maknanya. Ya, dari sisi jenis atau nau, jenis itu jenis, nau itu varian, sifat, jumlah, kemudian kes atau apa, kes atau ditunda, dicicil. Ya, ini harus sama. Ya. Harus sama. Saya jual ini, laptop saya jual 2 juta. Oke, saya beli 1.900.000. Nah, ini kan enggak bisa. Nah, ini beda, tidak sepakat. Saya jual ini 2 juta cash. Qabil tu. Ya. Saya cicil 3 kali. Nah, ini dia enggak cocok maknanya ini. Seperti ini enggak sah, ya. Harus cocok. Ya, kemudian ada muta'liq, tidak ditaklik, digantung dengan sesuatu yang lain. Ya, ini sudah sering dicontohkan ya. Misalnya jika Zaid datang, maka saya jual ini padamu. Sudah akad loh ini ya, bukan janji. Kalau janji enggak apa-apa. Ya, janji itu kan beda, janji akad, janji beli. Nanti kalau anak saya naik kelas. Nah, ini saya jual laptop ini padamu. Ini kalau sudah akad enggak boleh karena namanya taklik, sudah akad. Jadi kalau saya anak saya naik kelas, laptop ini saya jual padamu. Tapi sudah akad, kemudian dia qabil tuh. Nah, ini enggak boleh karena apa? Ditaklik. Tapi kalau janji enggak apa-apa. Ya, jadi kalau janji itu belum akad ya. Jadi cuman nanti kalau naik kelas ya nanti ini rencananya saya jual lah nanti insya Allah saya jual padamu. Tapi ini belum akad, nah itu boleh kalau cuma janji. Tapi kalau dia sudah dinyatakan akad, ya, maka ini nggak boleh karena namanya ini ditaklik. Kalau takliknya bil miliki tidak mengapa, misalnya jika ini milikku maka saya jual padamu, ya ini nggak mengapa. Kemudian wa'ada muta'qid, tidak dibatasi dengan waktu. Saya jual sepeda ini ya, 1 bulan. Saya jual padamu, tapi 1 bulan saja. Nah, ini dibatasi, enggak bisa. Kemudian, wa'ala yatawayyaro al-awalu qoblasani. Al-awalu tadi yang awal, misalnya ijab, itu berubah sebelum asani yang qabul kedua datang. Yang pertama siapa ya? Karena yang pertama tadi misalnya ijab. Misalnya ya di catatan kaki bituka hadza bikadza halan bal muajalan. Nah ini enggak sah. Saya jual padamu ini, ya, saya jual padamu ini cash. Tidak, tertunda saja. Nah, ini. Padahal dia belum qabil tu. Ya, qabla tsani sebelum yang kedua. Wa an yatalafazu bihaitsu yasma'uhu min man yuqurbihi. Dilafadzkan di mana orang yang di dekatnya ini nanti mendengar. Ya. Kalau orang dekatnya itu enggak dengar maka tidak sah. Meskipun ada yang mendengar karena pendengarannya tajam misalnya. Jadi harus dengar orang yang di dekatnya itu bisa mendengarnya. Kemudian yang berikutnya. Tapi sekarang. Wabaka'u al-ahli al-ahliyati. Ila wujudi syaki al-akhor. yaitu masih ada kelayakan, ya, sampai wujud bagian yang kedua, yaitu yang apa itu kobulnya ya, sampai wujud kobul. Misalnya belum dikobul, misalnya falau juna al awal qabla wujudil qabul, maka lam yasih al baik. Jadi dia sudah apa? Dia mati duluan, misalnya gila, pingsan, ya, salah satunya, maka enggak sah. Enggak sah ya. Dia tadi dituka, kemudian gila. Ini enggak sah. Di Munis Jalis itu disebutkan, ya, walau mata au juna au ugmiya ala ahdima lam yasiha al-aqdu wa in qabila warithuhu au waliyuhu fi majlisil aqdi. Enggak sah meskipun nanti diterima oleh ini. Itu contohnya saya jual padamu. Ini belum qabil tuh yang pembeli mati duluan. Kemudian dikabul sama ahli warisnya tidak bisa. Kemudian yang berikutnya al-khitab. Al-khitab itu ada apa? Lafadznya itu ditujukan pada orang kedua, ya. Namanya khitab ya. Misalnya bi tuka kaza, saya jual ini padamu, ya. Kemudian al-khitab wa an yutima al-mukhatab. Mukhatab juga menyempurnakannya. Yutima membalasnya orang yang diajak bicara tadi. Kemudian misalnya ada kasus perantara ya, mutawasit. Ya, di munisalah disebutkan falau qala al-wasit bainal ba'i' wal mushtari, ya. Berkata pada dai, ini ada orang ketiga, ada penjual, pembeli, orang ketiga, kemudian ada mutawasit, orang ketiga. Si wasit ini mengatakan pada orang jual, kamu jual ini 1 juta ya? Dai mengatakan iya, kemudian al mutawasitnya bilang sama pembeli, kamu bisa nerima kan, setuju? Pembeli bilang iya, maka boleh. Gitu. Artinya enggak ada hitop. Ini di sini kan enggak ada hitop antara penjual dan pembeli. Harusnya ada hitop. Saya jualin padamu, Pak, padamu. Ya. Tapi ini dalam kasus ada mutawasit, maka itu boleh. Enggak ada hitopnya. Hitop itu kakum gitu kan, hitop. Wa an yadhkura al-mubtadi asaman. Menyebutkan apa harga mubtadi yang pertama, menyebutkan apa harga asaman, kemudian juga musman ya di sighahnya, baik itu penjual atau pembeli, menyebutkan harga dan barangnya. Kemudian wasani yang kedua terakhir 12, wa an yudhifa al bai li jumlatihi, yaitu jual beli itu disandarkan pada keseluruhan badan seorang. Di mana narjemahnya ini? Misalnya di sini kan aslinya kan gini. Bi tuka kaza, saya jual ini padamu ya sekian. Nah, ini malah bukan bi tuka, bi tu yadaka. Saya jual ini pada tanganmu. Ya, gitu misalnya. Terbayang enggak bahasa Indonesia seperti apa? Maka enggak sah. Karena ini tidak di harusnya itu jual beli di sandarkan pada mukhatab yang diajak akad keseluruhannya, bukan sebagiannya. Tapi kalau dia memaksudkan sebagian ini adalah dimaksudkan keseluruhan, sah. Tapi kalau enggak ada maksud itu enggak sah. Secara lafaz enggak sah. Ya dijual kok pada tangan, dijual ya pada orangnya ya, keseluruhan. Wan yaksida al-lafzo bima'nahu. Memaksudkan lafaz dengan maknanya. Sehingga dia memang dia meniatkan lafaz itu dengan meniatkan apa maknanya. Misalnya apa, kalau nggak diniatkan ya dia keceplosan, ya. Keceplosan, saya jual ini padamu, oh ini keceplosan ya, saya nggak maksud itu. Ini namanya sabaqa lisanuhu. Jadi dia itu maksudnya tidak memaksudkan apa maknanya karena keceplosannya, karena keceplosan. Beda kalau dia sudah sengaja ngomong itu, iya sengaja ngomong saya jual ini padamu, kemudian dia mengelak. Ini nggak bisa karena lafaz sorry. Nah, tapi beda dengan keceplosan. Ya. Dia memang keceplosan ngomong gitu, tidak meniatkan untuk ngomong itu. Nah, ini beda, beda apa? Masalahnya. Terakhir, suratul bai, bentuk jual beli suratul bai, an yakula zaidun li amr. Zaid berkata pada Amr, bi'tuka hadhidara bi'alfi dinar. Saya jual ini, rumah ini padamu, seharga 1000 dinar, fayakulu Amr. Amr mengatakan, qabil itu saya terima. Nah ini tambahannya panjang. Ini ada tambahan yang bagus. Cuman waktunya mepet ya. Di antaranya mungkin sekilas ya, cepat sedikit. Akad itu ada 3 macam. Ada lazim minat torofain, yaitu mengikat bagi kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak. Ada yang jaiz, tidak mengikat dari kedua belah pihak. Ada yang jaiz min ahadima lazim min minal akhor, di catatan kaki. Yang lazim minat torofain, mengikat kedua belah pihak itu jumlahnya ada 15, ya, bisa dibaca sendiri ya. Ada jual beli, ada salam, ya, kemudian ijaroh. Artinya apa? Tidak bisa dibatalkan sepihak. Ini namanya mengikat kedua belah pihak. Sudah jual beli, kemudian dibatalkan, nggak jadi. Nah, nggak boleh. Kecuali diizinkan, nanti pembatalan ikolah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti beda. Ijaroh sama, nggak bisa. Ijaroh ini sudah saya sewakan, ya. Mobilnya sudah disewakan. Berapa lama? 5 pekan. Satu pekan. Kemudian ditarik, enggak jadi. Tak cancel aja, enggak boleh. Karena ini apa? Lazim minatorfain. Kedua belah pihak itu mengikat. Enggak boleh membatalkan satu sama lain. Itu jenis pertama. Yang namanya akadnya lazim. Kemudian dia jaiz min huma. Dia tidak mengikat dari keduanya. Boleh dibatalkan salah satunya. Kata beliau di sini jumlahnya ada 12. Misalnya syarikah wakalah, ya gampangnya ambil contoh wakalah, perwakilan. Saya wakilkan pada Zaid untuk menjual kitab saya. Zaid, jualkan kitab saya. Saya bisa membatalkan sewaktu-waktu, Zaid bisa membatalkan sewaktu-waktu. Akadnya tidak mengikat dari kedua belah pihak. Ya. Ini saya cancel, enggak jadi. Zaidnya juga cancel, sudah, enggak jadi. Batalkan, enggak masalah. Karena ini apa? Jaiz min huma, minat torofain. Kemudian jenis kedua jaiz min ahadima lazim min al-akhor. Salah satunya dari salah satu pihak lazim, salah satu pihak dia jaiz. Misalnya di sini kata beliau bentuk ketiga ada 8 akad. Misalnya rohen. Ya. Rohen barang gadai. Ini lazim dari sisi orang yang menggadaikan. Misalnya saya berutang pada Zaid, kemudian saya menggadaikan sepeda. Maka ini lazim bagi saya. Kalau sudah diserahkan, enggak boleh saya tarik lagi. Ya. Tapi jadi jaiz lazim dari sisi rohin. Dari orang yang menggadaikan. Saya menggadaikan sepeda, maka enggak boleh saya menarik lagi. Sudah mengikat. Tapi dari sisi murtahin, orang yang menghutangi saya, Zaid menghutangi saya, Zaid menerima barang gadai dari saya, Zaid bisa meng-cancel. Artinya, sudah enggak usah pakai gadai-gadaian juga. Kembalikan, enggak apa-apa. Ini namanya jaiz minatorof, lazim minatorof. Contohnya rohen dan yang lain disebut di situ. Karena waktunya tidak mencukupi, kemudian ada tambahan lagi, ada khiar, belum ada ya. Khiar itu enggak disebutkan di matan. Ya, nanti mungkin bisa dipelajari di kitab lain. Waktunya tidak mencukupi. Jual beli sound system ke orang Kristen. Ya itu jelas tidak bisa ya. Karena apa? Ya jelas maksiat. Kemudian sudah terlanjur punya gitar. Yang enggak boleh dijual. Ya itu harus dimusnahkan. Dimusnahkan ya. Caranya dimusnahkan. Karena ini manfaatnya tidak diizinkan secara syar'i. Siapa nanti memanfaatkan? Mutlak enggak boleh itu, kan? Beda dengan misalnya punya sutra, ah, masih bisa dijual karena perempuan masih bisa pakai perhiasan emas ya. Tapi kalau ini siapa yang boleh memainkan gitar? Enggak ada pengecualian. Barang sudah rusak dijual bagian lain yang masih bermanfaat. Mungkin maksudnya barangnya ada cacat ya, kalau ada kesepakatan nggak apa-apa, tapi gambarannya gimana kurang jelas. Misalnya menjual apa motor, ada yang rusak, misalnya apa rusaknya ya, remnya atau apa, tapi yang lain masih bisa manfaat. Kalau sudah diketahui demikian keadaannya, kemudian konsekuensi harganya sekian, maka insyaallah tidak mengapa karena masih bisa dimanfaatkan. Muayan muhtalat tadi tercampur dengan benda lain. Pendapat mutama dalam madhab ya satu. Soalnya nanti perbedaan antara Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli ini bisa dipakai semuanya. Sikoh baik, misalnya penjual meyakini pendapat yang utama dalam mazhab, tapi pembeli beda. ya berarti kalau dia mengikuti pendapat mazhab, memang harus sesuai dengan mazhab. Ya harus ada ijab kabul tadi. Ya berarti tidak sah kalau dilihat dari apa syaratnya itu memang harus ada ijab kabul, maka ya harus ada ijab dan kabul. Kalau memang sesuai dengan muktamad mazhab ya, tapi kalau mengikuti pendapat Nawawi dan ulama yang lain, maka tidak mengapa. Kalau hanya pesan, kalau belum akad tidak masalah dibatalkan, kan itu belum akad. Ya jual beli online bisa dengan tulisan, bisa dengan apa, telepon, itu bisa semua. Kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.